perkara di mana ia isim mangkus dibuang. Pertama, yang pertama adalah dia tidak mudhaf, yang kedua dia tidak mansub, yang ketiga adalah tidak pakai alif dan lam. Ahsan. Jadi kembali tadi, bi syarhin wafin. Wafin ini tanda jarnya bukan pada fa tapi pada huruf yang dibuang. Tanwin ini hanya tanwin iwat, ya, sebagai pengganti pada huruf yang dibuang. Taib, masya Allah. Ahsan, tabarakallah fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Sorry ya. Baiklah, dilengkapi poin-poin yang terdapat kaidah dalam fi'il madin atau wafin. Ya, kami ulangi kembali. Yang pertama, dia tidak mansub tentunya, dan yang kedua juga tidak apa bersambung dengan alif lam. Iya, tidak maki alif lam. Tidak bersambung dengan alif lam dan tidak mudhaf. Ya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya dalam pembahasan ini di 0218236543. Silakan bagi pendengar yang lain, kita lanjutkan dari pembacaan hiwar yang terdapat di pelajaran ke-16. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pante Iyanding. Mohon maaf, Taib, tampaknya terputus kembali, tidak jelas suaranya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin juga bertanya terkait dengan kaidah, baik secara langsung ataupun pesan singkat di 0819896543. Taib, kita angkat kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Umma, tafadhal. Yang mana? Nawasil, kita lanjutkan. Ya, try. Coba baca selanjutnya. Lil kalimati ma'amsilah kathira. Lil kalimati ma'amsilatin kathiratin. Nah. Wa yadkurul masailan nahwiyata wa kadalika yahwi suwaran mulawwanatan. Litawdihi ma'ani ba'dil kalimati. Taib, yakfi, yakfi. Wa yadkurul masailah. Taib, mana fa'il yadkurnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdir huwa, huwa kembali ke mana? Sekarang ini atafnya ke mana nih, waw ini? Doktor. Kemana atafnya? Dihubungkan ke mana? Kalau tahu, insya Allah, maka kelihatan sekali marja'nya. Dhamir. Ya'ti. Nah, betul. Atafnya kepada ya'ti. Innahu ya'ti wa innahu yadhkur. Hakadha. Berarti huwanya kembali pada al-ha. Yaitu isim inna. Taib. Kemudian al-masaila maf'ulun. Maf'ul bi. An-nahwiyata na'tun. Na'at. Iya. An-nahwiyata na'at. Saya tanya, an-nahwiyah ini kata sifat? Apakah wasfun? Wasfun. Bukan kata sifat, tapi itu yang dikasih apa namanya ya unisbah. Ya unisbah, betul. Jadi kalau dia bukan apa, bukan wasfun, bukan kata sifat, jika dijadikan dia apa sifat atau naat, maka harus memakai ya musyaddadah. Nah. Ya tasri, itu tadi apa? Ya. Karena nahwi ini bentuk masdar ya. Ya. Nahwan. Nah, kena dia jadikan na'at, maka harus pakai ya. Sama seperti Islam. Islami. Dinul Islami itu mudhaf-mudhaf ilaih. Nah. Tapi kalau kata Islam jadikan na'at, maka pakai ya. Ad-dinu al-islamiyu. Nah. Atau enggak pakai Islam. Dinun islamiyun. Tetap di ujungnya pakai ya tasydid. Namanya ya un-nisbah. Kena dijadikan apa? Na'at. Demikian juga al-masail an-nahwiyah setelah ya tasydid dikasih ta marbutah. Kenapa? Karena itunya. Nah, man'utnya mu'annas masail. Itu jamak ghair aqil, dianggap mu'annas. Terlebih lagi mufradnya apa? Mu'annas al-mas'alah. Ada ta marbutah. Taib, wa kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan. Mulawwanatan jadi apa ini? Na'at berkata suar. Karena ini waspun ya, isim maf'ul. Litawdihi ma'ani ba'dil kalimat. Nah, perhatikan ma'aninya. Kenapa ianya tidak dibuang itu? Karena tidak idhofah. Karena tidak idhofah? Kalau enggak idhofah harus dibuang dong. Ini kan jamak ya. Iya betul, jamak. Di ujung ada ya kan? Iya. Maka isim mankus. Itu isim mankus ada isim akhiru la za lazima. Iya, akhir la za lazima. Sebelumnya kasrah. Nah, itu isim mankus. Itu ada ya situ ma'ani. Nah, kenapa ianya sabita? Kenapa ada ianya? Halo. Iya. Udah lupa barusan tadi. Yang barusan. Tidak ada alif lam, tidak mansub, tidak idhofah gitu. Itu berarti dibuang ianya. Oh, ianya. Itu ya isim mankus yang jadi buang kalau dia tidak ada alif lam. Yang kedua dia tidak mudhaf. Yang ketiga dia tidak mansub. Iya. Pemahaman sebaliknya, kalau dia ada alif lamnya, maka ianya ada. Tetap seperti al-madi. Kemudian kalau dia bukan mudhaf, maka artinya kalau dia apa? Kalau dia bukan mudhaf, makanya dibuang. Iya kan? Iya. Iya. Tapi kalau dia mudhaf, ianya ada. Mudhaf Ustaz. Nah, itulah dia mudhaf kan? Ya, sesudahnya ba'di kan. Nah, mudhaf ilainya mana? Mudhaf ilainya ba'di. Ba'di. Makanya ianya sabitah. Sabitah. Nah, ini ada dua kali penggabungan dua suku kata. Yang pertama ma'ani digabung pada tawdih, yang kedua ba'du idhafah kepada ma'ani, malah bahkan tiga lagi al-kalimati diidhafah kepada kata ba'd. Ya, beruntun. Makanya ianya tidak dibuang karena dia mudhaf kepada kata ba'di. Itu jangan lupa itu. Iya, iya, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana i'rab kata ma'ani ini? Halo, ini suara agak kecil. Iya, ma'ani. Nah, iya. Mudhafun ilai. Iya. Majrurun. Majrurun. Matu jarihi kasratun muqaddaratun alal alal kasratun muqaddaratun alal ya. Alal ya. Naam. Alal ya. Terus? Wa huwa mudhaf. Mana'a? Mana'a min dhuriha asiqal. Asiqal. Mana'a min terhalang. Terhalang menampakkannya. Menampakkan apa? Menampakkan kasrah pada ia itu. Kenapa? Asiqal. Kena berat. Ya. Kena berat itulah yang menghalangi untuk menampakkan ya. Arti menampakkan apa? Menampakkan. Membaca dengan kasrah. Ya. Enggak bisa dibaca li tawdihi ma'ani. Ma'ani. Nah itu tidak dibaca seperti itu. Kecuali kalau dia apa isim mansub. Kalau isim mansub itu bukan isim mankus. Ya, ya nisbah. Iya, iya, iya. Ya. Karena dia bukan liat lazimah. Kenapa? Karena dia dibuang. Bisa dibuang. Nahwin. An-nahwiyu. An-nahwi. Tanpa ya. Jadi ma'ani. Itu tadi. Jadi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari kasratun muqaddaratun ala liya'il. Al-ya mana min zuhuriha as-siqal wa huwa mudhaf ba'di mudhafun ilayhi majrurun wa alam tujarihi kasratun zahiratun fi akhir wa huwa mudhaf al-kalimati mudhafun ilayhi majrurun majrurun wa alam tujarihi kasratun zahiratun fi akhir. Nah itu dia. Ahsan, barakallahu fiik. Wa iyyak. Barakallahu fiik. Fiik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ummu Fatimah, jazakallah khair. Alhamdulillah sudah dibaca beberapa kali dan alhamdulillah juga sudah disebutkan kaidahnya dari perkataan al-mudarris ya. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Masih dalam perkataan dalam hiwar di pelajaran ke-16. Silakan dibaca kembali pada poin atau perkataan Ahmad selanjutnya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah di Solo. Baik, ahlan ya umma. Ahlan wa sahlan bikum. Ahlan wa sahlan. Naam. Baik. Iqra'i ya umma Abdillah. Ahmadu. Fika mujalladin huwa. Fika mujalladin huwa. Terus ma mutarisu di mujalladaini dhahmaini. Dhahmaini. Taib. Kita kembali kepada yang pertama, pertanyaan. Fikam mujalladin huwa. Jumlah apa ini? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada, mana khabar? Huwa mubtada. Huwa mubtada. Khabarnya mana? Tam. Hah? Fi kam mujalladin. Fikam, ha? Nah, fikam. Fikam, fikam. Iya. Kemudian mujalladin. Kenapa majrur ni mujalladin ini? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini namanya apa? Sibu jumlah. Tamyiz yang dijarkan kena mudhaf ilaih. Coba ingat kembali, tamyiz kam itu bagaimana hukumnya? Kam. Terus. Ya. Tamyiz. Tamyiz. Untuk kam. Masih ingat kaidahnya? Tamyiz kam istifham dia mansub. Kam kitaban. Mansub. Indaki. Kam kitaban indaki. Ya, jadi tamyiznya apa? Mansub. Mansub. Nah, kemudian kalau kamnya dimasukkan ke huruf jar, boleh kamnya majrur sebagai mudhaf ilaih. Ini tadi fi kam mujalladin. Ya. Fi kam mujalladin huwa. Tapi kalau kam khabariyah dia majrur. Itu ingat kembali kaidahnya ya. Ya. Baru halaman sebelumnya. Taib, coba di i'rab ini fi kam mujalladin huwa. Bagaimana cara mengi'rabkan kalimat ini? Fi harfu jar. Fi harfu jarin. Harfu jarin. Mabniun ala sukun. Terus? Ya sukun. Tam isim istifham. Kam? Ya sukun. Kam apa? Istifham. Ismu istifham. Terus? Mabniun ala sukun. Ya sukun. Ala sukun. Terus? Mujalatin. Fi mahali. Belum selesai itu. Fi mahalli? Mahalli jar. Jarin. Karena kam ini menempati tempat jar. Dari mana tahu kita tahu dia menempati tempat jar? Karena ada huruf jar fi. Jadi kam itu ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli jarin bi fi. Wa huwa mudhaf. Iya. Terus mujalladin? Mujalladin mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Majrur. Majrur wa alamat tijarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Zahiratun fi akhirihi. Kemudian apa lagi setelah itu? Halo? Ya. Selesai? Halo? Sudah selesai. Sudah selesai? Mana khabarnya, mana mubtada'nya? Belum selesai kan? Dua mubtada'u. Belum selesai, jangan ke situ dulu. Selesaikan dulu, tuntaskan dulu ini yang sebelumnya. Wasyibuhul jumlah. Hakadha. Wasyibuhul jumlah. Al-jaru. Wal-majruru. Jar, mana jarnya? Fi. Majrurnya mana? Kam. Jadi, wasyibuhul jumlati. Al-jaru. Karena yang katakan syibuhul jumlah itu adalah jar majrur dan dzaraf. Jadi ingat. Wa syibhul jumlati al-jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada al-muqaddam atau khabar muqaddam. Singkatnya nah khabarun muqaddamun. Syibhul jumlati. Nah, al-jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Muqaddam. Iya. Yeah. Terus huanya? Huwa mubtada. Mubtada. Terus? I'rabnya mubtadaun. Mubtadaun. Marfuun. Kenapa marfu? Mang ada marfu itu huwa. Huwa atau hu? Mubtadaun. Nah, cara i'rabnya adalah boleh disebutkan moke i'rab dulu. Moke i'rabnya, kedudukan i'rabnya adalah kedudukan jabatan katanya ada mubtada. Boleh kita sebutkan kedudukannya, yaitu mubtadaun. Habis itu baru disebutkan bentuk huwa ini, dhamir kan? Mubtadaun dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabarul muqaddam. Apa-apa? Mubtadaul muqaddam. Mubtadaul muakhar. Ulang kembali. Huwa mubtadaun atau sebutkan dulu mubtadaun muakhar ya. Mubtadaun muakharun dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Ya, atau disebutkan di akhir kedudukan jabatan katanya. Mubtada'nya disebutkan di akhir. Bagaimana? Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un muakharun. Iya. Bukan khabar ya, khabarnya sudah tadi, sibul jumlah. Mubtada'un muakharun. Nah, paham ini? Ya, insyaallah Ustaz. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik ya Muabdillah di Solo. Baik. Alhamdulillah sampai kepada perkataan Ahmad dari Hiwar ke-16 ini, perkataan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sekarang kita melanjutkan perkataan mudaris. Tafadhali. 0218236543. Tibdakum Abdillah, kita terima kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Dengan siapa di mana? Ummu Abdirrahman di Padang. Abdirrahman. Ahlan ya. Naam, tafadhali ya Ummu Abdirrahman. Al-mudarris. Fi mujalladaini dhahmaini. Terus Ibrahim man muallifuhu? Al-mudarris allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Ahadul Hamidun. Taib, yakfi. Taib, soal fi mujalladaini dhakhmaini. Jumlah am laysat jumlah? Jumlah. Jumlah. Taib. Ayyatu jumlah? Ayyu jumlah? Jumlah fi'liya atau jumlah ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Taib. Mana mubtada? Mana khabar? Mubtada'nya mahzuf, Ustaz. Mahzuf. Takdiruhu? Huwa. Huwa. Dari mana tahu huwa? Dari pertanyaannya. Ahsan. Masya Allah. Sahih. Fi kam mujalladin huwa? Jawab-jawab. Huwa fi mujalladaini dhakhmaini. Khabarnya mana? Khabarnya fi mujalladaini dhakhmaini. Nah, jayid. Coba i'rabkan fi mujalladaini dhakhmaini. Fi ismun majrur. Apa? Fi harfu jarin. Iya, harfu jarin. Mabniun ala sukun. Sahih. Terus? Mabniun ala sukun fi mahalli rafin. Kenapa? Kenapa bi mahalli rafa? Memang khabar itu hanya fi aja. Bukan sejumlah. Iya kan? Iya, ya, tadi kan berarti kan kalau fi mahalli rafa berarti khabar hanya fi. Apa artinya fi? Iya. La mahalla lahu. Jadi fi apa? Harfu jarin mabniyun ala sukun. Iya kan? Terus? Mujalladaini? Mujalladaini. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Bukan. Ismun majrurun. Iya. Ismun majrurun. Campur-campur aduk ya. Iya. Iya. Enggak lama majalah. Enggak lama merojaah. Iya, betul kan sudah lama enggak merojaah jadi campur aduk tadi. Kalau huruf itu enggak bisa diidhafahkan ya.